Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah taqriran bihi wa tauhidan wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man ahabbaka wa hubba 'amalin yuqarribuna ila hubbika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi hari ini disertai dengan rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bunda yang seluruhnya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Allah menjadikan majlis ta'lim ini majlis yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang menjadikan kita hamba-hamba Allah yang semakin hari semakin soleh atau solehah, dan keluarga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala keluarga sakinah, anak-anak kita dijadikan anak-anak yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Kesempatan yang sangat berbahagia ini, seperti biasa, ini adalah Ahad ataupun ya hari Kamis pertama dalam satu bulan, ya bulan pertama ini, minggu pertama maksud saya, minggu pertama bukan ini? Iya, biasanya sertakan sama bazar, cuma saya lupa tadi nggak bawa jualannya ya. Tapi insya Allah bazar yang akan datang, sudah Ramadan belum tuh? Bazar yang akan datang Ramadan kayaknya ya. Iya, alhamdulillah hari ini kita akan melihat, iya, kita ini akan melihat satu tema yang mana judulnya adalah antara Ramadan dan surga. Masya Allah. Iya, antara Ramadan dan surga. Baina Ramadan wal jannah. Antara Ramadan dan surga. Kalau dikatakan di antara, berarti ada sesuatu di tengahnya. Antara saya dengan papan tulis, bukan papan tulis yang ini, papan tulis yang depan saya, itu ada. Ada buku, ada bunda, itulah yang disebut dengan antara saya dengan papan tulis. Ini ada yang disebut dengan antara Ramadan dan surga. Masya Allah. Ada apa antara Ramadan dan surga? Itu yang akan kita bahas. Mengambil dari sebuah kalimat yang pernah disampaikan oleh seorang sahabat Rasulullah SAW, yang terkenal adalah laki-laki yang menjadi ahli surga, yang tidak sabar untuk menjadi ahli surga, Abu Hamamah. Ketika perang Badar, seperti halnya yang telah kita ketahui, perang Badar itu orang mukmin tidak sengaja mau berperang, tapi hanya untuk menjaga perbatasan. Tapi qadarullah dan atas kehendak Allah, berjumpalah pasukan orang mukmin dengan orang kafir. Bertempurlah orang mukmin dan orang kafir dalam keadaan orang mukmin tidak persiapan untuk perang. Ya, kuda perangnya saja, yang membawa kuda perang hanya dua, memang bukan untuk perang. Iya. Selanjutnya apa lagi? Yang namanya perisai, tahu perisai? Perisai itu untuk apa? Tameng. Isi tameng dalamnya bisa 10 orang. Jadi 10 orang ngumpul di satu tameng karena memang tidak persiapan untuk perang. Bahkan perbekalan pun, makanan pun bukan untuk perbekalan makanan perang. Dikiranya enggak bakalan lama, sehingga ketika pagi hari akan berperang, para sahabat itu masih banyak yang belum makan. Masih yang punya makanan enggak? Punya makanan enggak? Punya makanan. Padahal itu tinggal berperang, masih para sahabat masih bingung cari makanan, punya makanan, punya makanan, punya makanan. Di situ ada seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Hamamah. Iya. Ketika orang kafir berada di depan, Rasulullah menyampaikan khutbahnya. Setelah itu Rasulullah mengatakan, "Ma bainakum wa bainal jannah illa qatl haula." Itu kata-katanya. Antara kalian dengan surga itu hanya terhalang dengan musuh yang ada di depan kalian. Subhanallah. Antara kalian kepada pasukan Badar, antara kalian dengan surga itu hanya terhalang dengan apa? Dengan pasukan yang ada. Ini Abu Hamamah ini, atau Abu Hamamah ini, sedang memakan kurma. Sedang makan kurma. Begitu mengatakan Rasulullah, antara kalian dengan surga hanya terhalang dengan pasukan yang ada di depan kalian. Abu Hamamah mengatakan, kurmanya sambil begini, ya Rasulullah, sambil adan mulutnya, iya, apakah antara aku dengan surga itu hanya terhalang dengan pasukan yang di depanku ini? Rasulullah katakan, iya. Abu Hamam mengatakan, bakhin, bakhin ya Rasulullah. Baik, baik, kalau bakhin, bakhin itu, kalau misalnya waktu mepet, iya, waktu mepet, mau ikut gak? Misalnya ibu diajak, mau ikut gak? Itu lagi diskon gede-gedean ini. Ibu buru-buru, saking buru-burunya, iya, lalu dalam keadaan panik, ya, pakai jilbab, pakai baju, bawa sendal, saking paniknya, ibu dengan mata, bakhin, bakhin, bakhin, bakhin. Tunggu-tunggu sebentar, aku ini akan segera datang. Sebentar-bentar, aku ingin ikut. Itu bakhin-bakhin. Iya. Jadi bakhin-bakhin, bakhin-bakhin, toyib, toyib, baik-baik. Tapi makna bakhin-bakhin itu, kalau ibu diajak sesuatu, lalu ibu senang dan ibu bergegas secepatnya, jangan sampai ketinggalan, itulah bercampur dalam satu kalimat bakhin-bakhin. Subhanallah. Bakhin-bakhin ya Rasulullah. Sampai dia mengatakan, demi Allah, terlalu lama saya memakan makanan kurma yang ada di mulutku ini demi mendapatkan ridha Allah, maka dibuang kurmanya, dibuang apa yang di tangannya, maju ke depan dan wafat. Perang dalam perang ini. Subhanallah, makanya salah satu daripada syuhada Badar itu ada yang namanya Abu Hamamah. Ia dikatakan bakhin-bakhin. Antara dirinya dan sorga hanya satu pasukan. Antara Ramadan, antara kita, karena kita berada di Ramadan nanti, antara kita yang ada di dalam bulan Ramadan untuk menuju surga, ada hal-hal yang harus dibereskan di depan ini. Jadi judul ini mengambil dengan mata antara Ramadan dengan surga, karena kita ada berada di Ramadan lalu hanya tinggal selangkah menuju surga. Kalau dikatakan ibu kalau sudah masuk Ramadan itu ke surga itu sangat dekat sekali, atau boleh dikatakan hanya satu langkah menuju surga ketika di bulan Ramadan ini, masya Allah. Memangnya kenapa? Coba kita lihat. Allahu Akbar Bunda. Pastinya tidak sampai hadis-hadis disampaikan semuanya tentang masalah ini. Tapi mudah-mudahan Bunda semuanya bisa menyampaikan lagi kepada siapapun yang belum mengetahuinya. Paling tidak kepada keluarga. Hadis yang sangat indah, masya Allah. Iya. Hadis ini dengan mengatakan kata-kata cukup panjang. Saya sampaikan dulu. Dengan mengatakan apa namanya, iya, dalam hadis Mu'jamul Awsat li Tabrani, dalam Mu'jamul Awsat untuk Imam Tabrani di nomor 3830, innal jannata latatazayyanu minas sanati ilas sanah. Iya, Allahu Akbar. Saya pendekin saja, sesungguhnya tiap tahunnya sorga itu berdandan, bersolek, mempercantik diri, memperindah diri. Kalaulah ada sesuatu yang baik lalu dikasih variasi lagi, dimodif lagi, diperbaiki lagi, kira-kira akan jadi semakin apa? Semakin baik. Ada laki-laki yang gagah lalu dikasih pakaian yang mendukung untuk membuat dia lebih gagah, jadi semakin apa? Gagah. Ada wanita yang sangat cantik lalu dikasih dukungan dengan pakaian dan suasana yang lebih baik, maka akan semakin cantik. Subhanallah, ini sorga yang sudah indah. Dikatakan di dalam hadis ini disebutkan tatazayyan. Tatazayyan itu apa? Mempercantik, memperindah dirinya. Untuk apa? Terlalu panjang hadisnya. Tapi idza jaa Ramadan, apabila tiba bulan Ramadan, qalatil jannah. Jannah itu memohon pada Allah Subhanahu wa taala. Apa doanya? Allahumma ij'al, punten, dengan mengatakan qalatil jannah. Kalimatnya, Allahumma ij'alli min ibadika sukana. Subhanallah. Dalam riwayat, Rabbi ij'alli min ibadika sukana. Maknanya dengan, ya Allah, lihat maknanya, ya Allah, pilihlah sebanyak-banyaknya dari hamba-hambamu di bulan Ramadan ini sebagai penghuniku. Masya Allah. Jadi ketika bulan Ramadan, surga ini meminta kepada Allah, ya Rabb, wahai Allah, pilihlah sebanyak-banyaknya dari hamba-hambamu sebagai penghuniku. Allahu Akbar. Hebat, luar biasa. Kalau sekarang ini kita minta kepada Allah apa? Ya Allah, jadikan aku ahli surgamu. Ya Rabb, jadikan aku ahli surgamu. Tapi di bulan Ramadan, surga itu yang meminta kepada Allah. Ya Allah, sebutlah nama-nama hamba-hambamu sebanyak-banyaknya sebagai penghuni sorga aku. Masya Allah, luar biasa, hebat, indah rasanya. Ini adalah satu hal yang luar biasa. Jadi sekarang, nanti sebentar lagi bulan Ramadan, sorga ini meminta kepada Allah, ya Allah, pilihlah sebanyak-banyaknya dari hamba-hambamu sebagai penghuniku. Jadi Allah memilihnya, siapa kira-kira yang pantas, fulan, fulan, fulan, fulan, fulan, masya Allah. Mudah-mudahan kita terpilih menjadi ahli surga. Perumpamaannya begini nih punten, hanya sekedar perumpamaan saja. Ada salah satu sekolahan, masya Allah, dipimpin oleh salah seorang sahabat kita. Bahkan kalau saya sebut namanya, sangat tahu orangnya. Ya, Dirumil istrinya hadir di sini. Suaminya salah satu owner pemilik daripada salah satu sekolah tersebut. Iya. Maka dia dengan muatan banyak di Depok ada, di Jakarta ada, di Bandung ada, di Tasik ada. Ini sekolah tersebut. Iya. Sekelasnya seperti universitas. Dia dengan mengatakan, Abimaki, tolong pilihkan orang-orang yang memang tidak mampu untuk kami kuliahkan gratis. Saya akan biayai dari sekolah. Masya Allah. Saya ditugasi seperti itu. Karena mungkin di sini saya tidak terlalu banyak kenal untuk mana yang mampu dan tidak mampu. Karena mungkin sibuk dengan tugas kami yang ada di sini. Tapi kalau untuk di Tasikmalaya cukup banyak santri-santri dari perkampungan yang pintar-pintar. Saya masukkan nominasi paling tidak 10 juz sudah hafalnya. Laki-laki tidak boleh merokok, perempuan syarat berjilbab dan tetap bacaan Quran baik, maka dimasukkan ke sekolah itu. Dimasukkan ke sekolah itu, dimasukkan ke tempat itu. Dimasukkan 5, ditelepon lagi sama yang punyanya. Masih kurang, cari lagi. Saya masukkan 5 lagi, masih kurang, cari lagi. Masukin 5 lagi, masih kurang, cari lagi. Punten-punten, yang repot siapa kira-kira? Yang repot siapa di sini? Saya. Yang repot saya dipinta terus, mana, mana? Yang di Pondok Labu, mana? Cuma ada 2 orang, mana, ayo, mana, mana? Mana dong, ayo cepat masukin, masukin cepat. Abimaki cari dong, cari, saya sudah cari-cari. Ini akhirnya dapat nih, orangnya masuk kriteria. Gak apa-apa, baru 5 juz, gak apa-apa. Dia orangnya soleh segala macam. Ini ada orangnya, masukin. Tanpa ada pemilihan lagi, apa yang saya tunjuk, masukin. Kuliah, kuliah, kuliah, kuliah. Tapi setiap ketemu, dia katakan, ada lagi gak? Mana? Mana? Surga memohon, ya Allah, mana? Mana? Allah bilang, yang mana yang pantas ya kira-kira ya? Yang pantas semuanya ini. Maka kira-kira yang pantas yang mana ini? Saya aja sebagai apa namanya, istilahnya, yang dikasih kesempatan untuk memilih, bingung. Mana, mana, mana? Ini hanya sekedar perasaan saya saja dengan sulitnya untuk memilihnya. Masya Allah. Nah, begitu jumpa, gak usah repot-repot. Ini masuk kriteria, ambil. Masuk langsung kuliah. Ini kira-kira masuk, ambil langsung kuliah. Bahkan bisa jadi beberapa tahun jadi asdos. Ya. Setelah itu Pak langsung S2-nya. Masya Allah, dibiayai seluruhnya. Tapi punten, pantes gak ya kira-kira fulan? Pantes gak ya? Disaringnya luar biasa. Di bulan Ramadan, surga memohon kepada Allah. Ya Rab, sebut namanya sebanyak-banyaknya. Fulan, fulan, fulan, fulan. Ini surga masih mengatakan, Rabbi ja'alni min ibadika sukana. Pilih lagi ya Rab, pilih lagi, pilih lagi, pilih lagi. Subhanallah. Makanya biar gak susah, kita ini di bulan Ramadan baik-baik saja. Maka wajar dalam hadis Rasulullah SAW, saya katakan subhanallah, di dalam Sunan Tirmidzi, ya di Sunan Tirmidzi, di hadis 618, dengan mengatakan, ini cukup panjang hadisnya, ya wa futihat abu abul jannah, falam yughlaq minha babun, wa yunadi munadin, ya baghiyal khair akbil, wa ya baghiyal syar aqsir, wa lillahi utaqa minan nar, wa dhalika kullu laylah. Subhanallah. Wa dzalika kullu lailah. Ini adalah nyambung kepada yang tadi saya katakan. Bahwa setiap bulan Ramadan karena surga meminta kepada Allah, Rabbij'alni min ibadika sukana, Rabbij'alni min ibadika sukana. Itu surga yang minta pada Allah Subhanahu wa taala dan Allah katakan dalam hadis kursi ini Sunan Tirmidzi dengan menyebutkan wa futihat abwaabul jannah, Allah bukakan pintu surga selebar-lebarnya dan tidak pernah ditutup di bulan Ramadan. Lihat-lihat. Dan Rasulullah mengatakan, ya baghiyal khair aqbil, wahai para pencinta kebaikan, lanjutkan kebaikan yang bisa dilakukan. Wa ya baghiyal syar, wahai para pesuka maksiat, pencinta maksiat, stop, jangan maksiat. Lihat kata-katanya, walillahi utaqa minan nar. Dan Allah setiap malam memilih orang-orang siapapun yang pantas untuk Allah bebaskan dari api neraka. Masya Allah, setiap malam bulan Ramadan. Iya, walillahi utaqa minan nar. Di setiap Ramadan Allah memilih nama-nama ini yang pantas untuk dibebaskan dari api neraka siapa ya? Yang pantas dibebaskan dari api neraka siapa ya? Sahabat bertanya, kapan ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, wa dzalika kullul lailah. Ini terjadi setiap malam bulan Ramadan. Ini terjadi setiap malam bulan Ramadan. Setiap malam bulan Ramadan, pegang baik-baik, setiap malam bulan Ramadan, mulai maghrib, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitu maghrib tiba, Allah lihat ke bumi ini, kira-kira siapa yang pantas untuk dibebaskan oleh Allah dari api neraka ya. Makanya bunda, kalau sudah bulan Ramadan, begitu maghrib, minta kepada Allah, ya Rabb, sebut namaku malam ini untuk kubebaskan dari api neraka. Ya Allah, sebut namaku malam ini untuk kau bebaskan dari api neraka. Terkadang kita lupa, tidak pernah memohon apa-apa. Maka hati-hati, kalau sudah maghrib sampai matahari terbit nanti, punten, alangkah baiknya jauhkan hal-hal yang kira-kira perbuatan mubah, buang. Perbuatan makruh, buang. Iya, yang harus dilihat itu adalah perbuatan apa? Yang sunnah. Sunnah-sunnah perbanyak, sunnah-sunnah perbanyak. Punten-punten, sekarang ini astagfirullahaladzim, hati-hati. Sudah mulai menyebar. Apalagi sinetron-sinetron sudah mulai disiapkan saat ini. Startnya sudah mulai sekarang apa? Hati-hati. Ganteng-ganteng serigala sudah merajalela. Subhanallah. Di mana-mana. Iya. Ada tugas, istri kasih tugas. Kenapa? Ini anak kenapa ngajinya mau disorekan? Oh, maybe ngajinya sore ya. Wah, rajin mau ngaji sore ini, ada apa nih? Ternyata apa? Setelah maghrib biar stop. Kenapa? Sudah punya jadwal. Oh, ini rupanya jadwalnya. Mi, jaga Mi. Filmnya kayak gimana, Mi? Oh, begitu. Ini anak ternyata suka. Nah, itu adalah andalan mereka untuk masuk bulan Ramadan. Mereka sudah ancang-ancang itu. Mulai sekarang apa yang akan dipasang untuk apa? Rating tertinggi itu akan terus dipasang sampai bulan Ramadan pun demikian. Hati-hati dengan sinetronnya, dengan kegiatan-kegiatannya. Wah, itu sudah ancang-ancang mulai sekarang ini. Punten, punten. Setan sangat hobi, senang membuat manusia melakukan perbuatan yang mubah atau perbuatan yang makruh. Hati-hati nih bunda nih. Hati-hati ya. Perbuatan makruh, perbuatan mubah, jauh-jauh buang. Kenapa? Lihat, mungkin saya ingin sampaikan di depan bunda, di pertemuan hari Sabtu di Pasutri kalau nggak salah, ya udah yang Sabtu yang lalu ya, saya pernah menyampaikan, entah nyampaikan ini apa belum, tapi saya sampaikan untuk bunda, iblis ini, setan ini, subhanallah, tidak akan pernah berhenti untuk menggoda kita. Tidak akan pernah berhenti untuk menyesatkan manusia. Pertama, bagaimana caranya ya manusia untuk berbuat syirik? Pokoknya, bagaimana caranya manusia bisa berbuat syirik? Bagaimana caranya? Ternyata tidak bisa berbuat syirik karena apa? Pondasi kita kokoh. Kata setan, alah, kuat nih, nggak bisa disyirikan nih, nggak bisa dimurtadkan nih. Udahlah, gimana caranya ya biar orang-orang bikin satu perbuatan bid'ah? Ternyata kita kokoh tidak bisa berbuat bid'ah. Kenapa? Al-Quran sunnah dipegang. Kata setan, kata iblis, waduh kokoh ini pertahanannya. Aduh, yang ketiga saja, gimana caranya ya orang-orang bisa berbuat dosa-dosa besar? Awal mula bagaimana biar syirik? Tidak bisa, bagaimana caranya dia bid'ah? Tidak bisa, bagaimana dia bisa berbuat dosa besar? Dosa besar contohnya apa? Dosa besar diantaranya apa? Ghibah. Iya, mencuri. Di antara apa lagi? Minum khamar, zina, seperti itu. Tidak bisa karena kokoh dengan perbuatan dosa besar. Kata setan, gimana caranya ya biar dia lakukan dosa kecil? Tahu dosa kecil? Dosa kecil contohnya apa? Dosa kecil. Jangan mentang-mentang, ah oh, kecil ini gak apa-apa, kalau dosa kecil mah gak apa-apa. Jangan, malah-malah nanti lama-lama jadi besar. Dosa kecil contohnya apa? Ini nih, bohong juga tergantung bohongnya. Iya. Ini dosa kecil begini, dosa kecil nih. Ibu pernah enggak begitu memasuk ke rumil ini, kan udah rata tuh sendal tuh. Ibu pingin naruh sendal agak aman, terus nginjek sendal orang. Pernah enggak nginjek sendal orang? Iya. Kalau pernah itu sudah dosa kecil tuh. Iya. Selanjutnya udah tahu orang tuh rapi sendalnya. Ada space yang kosong untuk satu sendal, ibu geser-geser yang lainnya. Iya, akhirnya yang lain numpang sedikit di atasnya, punya ibu aman sendiri. Hati-hati. Ya kalau ketahuan sama orangnya, coba berani enggak begitu? Mbak, itu sendal saya kok diinjek. Aduh, maaf. Ah, punten. Ibu enak enggak kalau sendal ibu diinjek sama orang, enak enggak kira-kira? Apalagi agak kotor-kotor, enggak enak kan? Sama nah, ini. Kenapa? Kalau lu ngaji digeser-geser duduknya juga enggak mau, Bi. Curcol. Subhanallah. Jadi seperti itu ya. Itu termasuk bagian daripada dosa apa? Sekecil. Iya. Ternyata kokoh tidak bisa berbuat dosa kecil. Kata iblis, waduh, dosa besar gak bisa, dosa kecil gak bisa, gak apa-apa. Kenapa? Cukup perwakilan satu keluarga ada yang bandel aja udah cukup itu. Satu keluarga ada yang ahli neraka aja sudah cukup tuh. Kata setan. Iya. Bapaknya gak bisa disesatkan, istrinya dijadikan ahli neraka. Istrinya menjadi ahli surga, suaminya dijadikan ahli neraka. Ibu bapaknya tidak bisa digoda, anaknya digoda. Begitu kan jadinya? Subhanallah. Coba, dan ini siasat iblis, punten-punten, para nabi ada yang kena. Ada yang kena gak nabi? Coba, Nabi Nuh, Nabi Lut, istrinya bagaimana? Kafir kan? Istrinya kafir. Kenapa? Kata setan. Oke, suaminya gak bisa. Nabi, istrinya mah bisa. Subhanallah. Daraballahu mathala lilladzina kafaru mra'ata Nuhi wa mra'ata Lut. Kanata tahta abdaini min ibadina salihain. Ini istrinya Nabi Nuh, istrinya Nabi Lut itu berada dalam didikan Nabi yang sangat soleh. Fakhanatahuma, tapi mereka berkhianat kepada suaminya. Fakhanatahuma falam yughniya anhuma minallahi syai'a wa qila dkhulan nar ma'ad-dakhilin. Nabi pun lepas tangan ketika istrinya yang tidak salehah. Wa qila dkhulan nar ma'ad-dakhilin, masuklah engkau ke dalam neraka yang sangat dahsyat. Nabi, setan berhasil itu. Suaminya enggak bisa, istrinya dihajar. Siapa istrinya Nabi Nuh? Nyonya Nuh. Ya. Orang saya juga enggak tahu siapa istrinya. Nyonya Nuh, subhanallah. Ibu Nuh, Ibu Nuh jangan. Ibu Lut, subhanallah. Karena kita tidak tahu namanya, jujur. Ya kalau ada yang tahu namanya kasih tahu saya. Saya coba-coba nih siapa namanya ya. Tapi ada juga yang suaminya bandel, istrinya solehah. Fir'aun. Ya kan? Wa daraballahu mathala lilladzina amanu mra'ata fir'auna idz qalat rabbi ibni li indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'auna wa amalihi wa najjini minal qaumi dzalimin. Masya Allah, Fir'aun istrinya solehah. Allahu Akbar. Ada gak yang kompak suami istri di neraka? Ada. Siapa? Siapa bisa? Abu Lahab. Abu Lahab. Tabbat yada Abi Lahabi wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayaslana ronza talahab. Teruskan. Wa mra'atuhu hammalatal hatab fi jidiha hablum min masad. Itu suami istri kompak di neraka itu. Astagfirullah, jangan kompak untuk di neraka. Sekali lagi, itu suami istri kompak neraka. Justru yang keempat ini suami istri di sorga. Siapa contohnya? Banyak juga dalam Al-Quran. Nabi Muhammad, oke. Okay. Ali Imran, iya. Ya Ali Imran di sorga. Iya. Sulaiman alaihissalam, karena pun Daud alaihissalam punya anak Sulaiman. Nabi Ibrahim, ini ada di sorga keluarganya. Nah, masya Allah, semoga kita tuh keluarganya di sorga semuanya. Karena apa? Setan dengan mengatakan, waduh, ini keluarganya nggak ada yang bisa disesatkannya ini. Ngajinya di rumil melulu sih, misalnya. Iya, subhanallah. Tapi pengajian hadiris dimanapun. Kaji, kaji, kaji. Cari guru sebanyak-banyaknya. Cari guru sebanyak-banyaknya. Imam Syafi'i kalau dihitung gurunya, wah, nggak kehitung. Subhanallah. Imam Syafi'i gurunya nggak kehitung. Imam Hambali gurunya nggak kehitung. Belajar tuh ada gurunya, ini kadang-kadang ada sekarang ini, subhanallah. Dengan mengatakan, oh dia ahli tafsir Abi Maki, oh ya belajarnya di mana? Waktu itu pingsan, kira-kira pingsan itu dia jatuh ya dari motor dibawa ke rumah sakit. Pingsan dari jam, kira-kira pingsan itu jam 10 malam sampai sadar-sadar zuhur. Oh iya, begitu sadar dia juga jadi ahli tafsir. Astagfirullahaladzim. Yang, nah itu dia kok bisa? Dan diundang pula oleh majelis taklim lagi. Ada pengajiannya, diundang sama majelis taklim lagi. Katanya itu belajar ngajinya gara-gara pingsan. Disebutlah ini adalah apa katanya? Karomah. Ini adalah punten-punten martabat yang tinggi yang Allah berikan. La haula wala quwata illa billah. Ada enggak dari imam yang 4 saja yang dapat ilmunya gara-gara pingsan? Saya juga mau kalau gitu mah. Subhanallah, saya mau ke dokter itu, dok tolong pingsanin saya. Begitu bangun biar saya jadi ahli apa, subhanallah. Ini orang-orang Indonesia kadang lebay ceritanya. Diapa-apain. Tidak ya, tidak ada seorang ulama tuh gara-gara kepentok, jadi apa surat Al-Baqarah, gak ada. Subhanallah, gara-gara apa sekarang kan gara-gara gitu. Ada lagi, kok ibu bapak bisa ngobatin, saya bisa ngobatin gara-gara, wah ada ceritanya. Tidak ya, gak usah. Kita ini apa? Iqra itu apa? Bacalah. Anda akan tahu dan akan Anda sukses ketika membaca. Seperti itu. Iya. Lihat dengan mata, itulah setan. Kalau tidak bisa keluarganya, salah satu keluarganya dijerumuskan ke dalam jurang kehancuran, kata iblis apa? Aduh, susah banget nih. Tapi gak apa-apa deh. Biarin aja dia suka perbuatan yang makruh. Maka dia suka dengan perbuatan yang makruh. Subhanallah. Ternyata keluarganya kuat, tidak bisa masuk dalam perbuatan yang makruh, kata iblis, gak apa-apa deh, biarin aja, biar dia suka dengan perbuatan yang mubah. Mubah itu apa? Gak ada manfaatnya. Gak ada baiknya, gak ada manfaatnya. Mubah, dia suka dengan perbuatan mubah. Nah, dengan harapan, dengan perbuatan mubah itu melalaikan kewajiban. Mungkin gak perbuatan mubah melalaikan kewajiban? Mungkin. Sepak bola, wah nonton Allahu Akbar, Allahu Akbar, tunggu, belum komat. Subhanallah. Setelah Allah akbar, Allah akbar, asyhadallah ilaha illallah, tunggu, santai. Kenapa? Belum satu rakaat. La haula wala quwata illa billah. Akhirnya rakaat keempat. Enggak apa-apa, nanti juga ada lagi salatnya. Astagfirullahaladzim. Mengerikan sekali. Itu gara-gara yang mubah bisa melalaikan apa? Yang wajib. Nah, ini. Sekali lagi, ini tipu daya setan itu sangat luar biasa dan sangat lihai sekali. Maka, kalau sudah bulan Ramadan, ibu yakinkan dalam perasaan yang sangat kokoh, kuat, dan hati kita yang ditancapkan dalam keimanan yang ada, bahwa ya Rabb, di bulan Ramadan ini ternyata sorga memohon kepada Allah agar banyak penghuni sorga yang dipilih oleh Allah. Ternyata di bulan Ramadan juga seperti ini, ternyata apa? Ternyata Allah menyebut nama-nama orang-orang yang pantas untuk menjadi ahli sorga. Begitu azan maghrib, punten bunda doanya, ya Allah, sebutlah namaku untuk menjadi penghuni sorgamu. Masya Allah. Setiap malam ibu mulai hari ini sudah yakin, oh ternyata ada hadisnya, yang ada. Jadi setiap malam Allah melihat ke kita, iya. Bahkan di dalam perkataan para ulama, yattali Allah ala wajhil ardi li kulli lailatin fi syahri Ramadan. Allah melihat ke bumi ini setiap malam bulan Ramadan. Siapa dari hamba-hambanya yang pantas untuk Allah bebaskan dari api neraka? Subhanallah. Luar biasa. Setiap malam Allah lihat kira-kira siapa ya. Dan malaikat pun punten-punten, sebagian perkataan para alim ulama, malaikat pun merekomendasikan, ya Rob fulan tuh, ya Rob itu fulan, ya Rob itu fulan. Semua. Kenapa? Karena malaikat juga sudah sangat bisa melihat siapa yang pantas. Ibu, bapak, atau bunda, saya pernah menyampaikan, melihat langit itu kalau malam hari gelap langit itu, iya. Tapi dengan gelapnya langit, subhanallah, indah terlihat bintang. Tidak ada bintang. Berkelip-kelip bintang. Ada bintang yang cahayanya sedikit, ada yang bintang cahayanya terang. Bahkan bintang ini luar biasa indah. Dan bermacam-macam bintang itu, maksud bermacam-macam itu apa? Terangnya. Semakin terang, semakin nampak. Dan kita bertanya dalam hati, itu bintang terang sekali, bintang apa ya? Subhanallah. Punten, bumi ini dilihat oleh malaikat gelap. Hanya terlihat orang-orang yang pandai qiyamul lail yang terlihat cahayanya oleh malaikat. Masya Allah. Melihat orang yang rajin tahajud, melihat orang yang rajin qiyamul lail, dikatakan kan najmi fis sama, seperti kita melihat bintang di langit. Jadi malaikat melihat ke bumi, ya Rob fulan tahajud itu, ya Rob itu cahaya apa cahayanya itu, ya Rob ini cahaya. Subhanallah. Begitu Lailatul Qadar, malaikat itu turun ke bumi, penasaran cahaya siapa itu. Pertanyaannya, begitu turun, ternyata fulan yang selalu saya lihat ini di langit. Subhanallah. Bunda, setiap sujud malaikat tahu, tapi malaikat tidak bisa apa-apa. Itu cahaya apa ya itu? Itu soleh itu, tapi saya tidak tahu kenapa dia soleh, kenapa cahayanya begitu indah, kenapa cahayanya begitu terang. Iya, tapi begitu tatanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'idzni rabbihim min kulli amrin, malaikat turun di Lailatul Qadar langsung melihat fansnya masing-masing. Malaikat tuh ngefans sama siapa? Sama orang-orang ahli tahajud. Maqam Mahmuda. Subhanallah. Begitulah ini saya ngefans sama dia itu. Kenapa? Tuh terang banget. Siapa? Enggak tahu, nanti waktunya saya akan lihat. Ngefans banget saya sama dia itu, cahayanya sampai terang banget itu. Siapa? Enggak tahu, nanti juga saya lihat. Begitu subhanallah Lailatul Qadar turun, oh ternyata fulan. Masyaallah. Tapi kita tidak tahu kan? Kira-kira ada enggak malaikat yang ngefans sama kita ini? Soal tahajudnya gimana Bunda nih? Tadi malam bangunnya berapa? Alhamdulillah pas subuh saya alhamdulillah lumayan masih bisa sholat qobliyah. Masya Allah, saya tadi malam ya pas komat lumayan. Kenapa? Masih bisa sholat saat matahari masih dalam keadaan gelap. Justru kalau saya mah tadi pas inilah pas jam 6 misalnya, astagfirullahaladzim, mengerikan itu pun anak bilang mah sekolah mah, astagfirullah. Kadang-kadang ada yang tidak tahu sama sekali, ada orang tua dibangunin sama anaknya, memalukan sekali, subhanallah. Ya, jadi seperti itulah. Ketika bulan Ramadan, sorga memohon kepada Allah, satu itu. Yang kedua, sorga ini ataupun Allah memilih siapa-siapa yang akan Allah pilih di malam hari setiap bulan Ramadan. Maka punten, hiasi kita ini dengan ibadah pada Allah subhanahu wa ta'ala ketika di bulan Ramadan. Jangan melakukan hal apapun yang kira-kiranya merugikan bagi kita. Sampai Rasulullah mengatakan, ya baghiyal khair aqbil, wahai para pencinta kebaikan, rakus kamu dalam kebaikan. Masya Allah. Wa ya baghiyal syar, wahai para pencinta maksiat, stop, jangan berbuat maksiat lagi, hentikan. Kenapa? Bahaya, rugi. Subhanallah, rugi kalau di bulan Ramadan masih berbuat maksiat. Tadi berapa poin itu tadi? Selanjutnya terserahlah mau keberapa. Ya, selanjutnya saya sampaikan. Ya, Allahu Akbar termasuk dari kata-kata ini. Belum selanjutnya, masih keterangan yang ini. Udah siap aja nulis ibu bapak. Lihat bunda ya. Selanjutnya dari keterangan ini, Allah tadi membebaskan nama-nama yang akan Allah sebut dari api neraka. Kapan itu? Setiap malam Ramadan. Tanggal berapa itu? Ya dari mulai Ramadan. Sampai kapan? Sampai akhir. Dari mulai Ramadan sampai akhir Ramadan, itu Allah akan melihat siapa yang pantas untuk dibebaskan oleh Allah dari api neraka. Bisa dipahami bunda? Sementara yang kita tahu punten, tanpa mengiring rasa hormat, tanpa mengiring rasa cinta kepada siapapun yang menyampaikan ini, ada orang yang berpendapat bahwa Ramadan itu bulan pertama atau 10 pertamanya adalah rahmat, 10 keduanya adalah maghfirah, dan 10 akhirnya adalah pembebasan dari api neraka. Punten, pernah dengar enggak itu? Iya. Ramadan awaluhu rahmah wa ausatuhu maghfirah wa akhiruhu itqu minan nar. Pernah dengar hadis ini? Ramadan 10 pertama adalah rahmat, 10 kedua adalah maghfirah, 10 ketiga adalah itqu minan nar. Seolah-olah pembebasan dari api neraka itu hanya 10 akhir bulan Ramadan, padahal dalam hadis ini pembebasan dari api neraka itu setiap hari Ramadan. Nah, ini juga. Berarti pembebasan api neraka itu bukan terakhir aja ya. Kenapa? Dari awal sampai akhir pembebasan dari api neraka itu harus dipegang. Dipahami ibu bapak ya? Bunda yang berbahagia. Iya. Jadi kawan mengatakan dengan menyebutkan hari tanggal berapa sekarang? Ini tanggal ke-5, hari 5. Oh, berarti masih rahmah. Iya. Lalu dengan ini tanggal berapa ini? Ini tanggal 18. Oh, maghfirah. Ini hari keberapa? Ini tanggal 23. Ah, itqu minan nar. Padahal itqu minan nar dari awal sampai akhir. Maka beberapa ulama termasuk daripada para salafus saleh banyak tidak menggunakan menyampaikan hadis yang tadi. Tapi kalau ada yang menyampaikan, husnudzon saja maksudnya juga adalah baik. Tidak ingin menyesatkan. Seperti itu ya. Selanjutnya, lihat dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini untuk bunda, untuk ayahanda, untuk semuanya. Pernah mendengar enggak ini bulan Ramadan? Setelah kita lihat nomor pertama tadi, sorga memohon kepada Allah agar Allah memilih nama-namanya atau memilih nama-nama hambanya untuk dijadikan ahli sorga, dan Allah memilihnya setiap malam siapa nama-namanya yang pantas. Subhanallah. Maka itu minan nar tiap malam. Ada satu lagi. Subhanallah. Orang bisa masuk neraka itu karena dosanya, iya kan? Coba kalau dosanya diampuni oleh Allah, masuk neraka gak kira-kira? Enggak, orang sudah diampuni dosanya, berarti dia masuk surga. Pertanyaannya, apakah di bulan Ramadan ini penghapus dosa? Jawabannya, ya. Mana hadis Rasulullah dalam Bukhari? Sahih Bukhari mengatakan man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Ini hadis sudah familiar banget tuh. Ibu bapak sudah pada hafal hadis ini. Iya. Hafal di luar kepala. Iya, tahu di mana, sebelah mana adanya. Tapi yang jelas mengatakan siapa yang shom di bulan Ramadan penuh dengan keimanan dan keikhlasan, hanya Allah yang membalasnya. Diserahkan kepada Allah, ghufirallahu ma taqaddama min dzanbi, Allah ampuni dosa-dosanya dari yang telah berlalu. Itu bagi yang saum. Siapa yang saum di bulan Ramadan, Allah ampuni dosa-dosanya. Masya Allah. Mungkin ibu bilang begini, Abi Maki, justru itu saya tuh gak bisa saum, kenapa lagi hamil, lagi menyusui, boleh gak? Lagi menyusui atau hamil tidak saum, boleh gak? Boleh, boleh. Jadi saya enggak dong, enggak ghufirallahu ma taqaddama min dzanbi, dosa saya enggak diampuni. Kenapa? Karena saya enggak saum. Kenapa ibu enggak saum? Hamil saya. Ibu kenapa enggak saum? Saya menyusui. Waduh, terus gimana? Oh, saya lepas dong, tidak diampuni dosa saya. Allah jawab, tenang. Yang hamil, yang menyusui, tidak bisa saum Ramadan, bisa lagi lakukan apa? Sama pahalanya, diampuni dosa-dosanya. Apa? Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Siapa yang melaksanakan salat malam, qiyamul lail, tarawih di bulan Ramadan, maka Allah ampuni dosa-dosanya. Masyaallah. Mungkin enggak? Bisa enggak orang yang nyusui salat tarawih? Bisa. Orang hamil bisa enggak salat tarawih? Bisa, tapi enggak bisa berdiri, duduk. Duduk saja salat tarawih sambil tidur. Bukan sambil tidur maksud saya, sambil nyender. Sholat sambil tidur seperti apa? Bawa sholat Allahu Akbar sambil duduk. Masya Allah, subhanallah. Jadi siapapun yang tidak bisa saum bisa melaksanakan sholat taraweh. Indah. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Allahu Akbar. Mungkin juga ada ibu, waduh saya mah haid, saya haid, subhanallah. Iya, saya haid. Terus lagi, pas itu saya gak saum, udah itu saya juga gak taraweh, pokoknya headnya ini saya 10 hari. Begitu awal Ramadan saya sudah head, saya gak sholat tarawehnya, saum enggak. Saya bisa-bisanya itu pas lagi akhir Ramadan aja bersihnya, 15 Ramadan berarti 15 awal itu gak sholat taraweh, saya kena head, gak saumnya. Gimana nih? Tenang. Kenapa? Ada satu hadis lagi, man qama lailatul qadar ghufirallahu ma taqaddama min dzanbi. Siapa yang melaksanakan sholat di malam Lailatul Qadar, maka Allah ampuni dosa-dosanya. Baik banget Allah ini. Saum Ramadan, ampuni dosanya. Ya Rabb, saya gak bisa saum, hamil, menyusui, gak apa-apa. Qiyamul Lail. Ya Rabb, saya haid, gak bisa. Malam Lailatul Qadar saja. Masya Allah. Hebat nih. Baiknya Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau ibu sanggup melakukan hal ini semuanya, ya saumnya iya. Apalagi? Tarawihnya juga iya, ya Lailatul Qadar juga iya, Masya Allah, mantap, luar biasa. Hanya kadang-kadang sudah dikasih kesempatan ini, man sama, man qama Lailatul Qadar, sama sekali gak diraih satupun, na'udzubillah, rugi. Jadi ini adalah punten bentuk sayang Allah. Bentuk sayang Allah gak? Allah katakan punten, siapa yang saum di bulan Ramadan imanan wa ihtisaban, karena keimanan dan keikhlasan, Allah ampuni dosanya. Itu bentuk sayang Allah gak itu? Masya Allah. Yang kedua, siapa yang qiyamul lail di bulan Ramadan tarawih imanan wa ihtisaban, diampuni dosanya. Bentuk sayang Allah gak? Bentuk sayang Allah. Siapa yang sholat di Lailatul Qadar imanan wa ihtisaban, diampuni oleh Allah dosanya. Bentuk sayang Allah bukan? Iya. Subhanallah. Bahkan-bahkan ini masih di nomor 2 saya padatkan. Iya, tadi kan nomor 1 saya simpan nomor 1 saja semuanya, yang tadi masalah surga. Yang keduanya, pernah mendengar dengan kata-katanya Allahu Akbar, simpan baik-baik dengan mengatakan ini ada di dalam riwayat Baihaqi, iya. Dengan mengatakan cukup panjang hadisnya, ya ayuhan nas qad adallukum syahrun azim, syahrun mubarak, syahrun fihi lailatul khairu min alfi syahrin, ja'alallahu siyamu faridah wa qiyamu lailu tatawuan, man taqarraba fihi bi salatin min alkhairi kana kaman adda faridah fi masiwa, wa man adda faridah kana kaman adda sab'ina faridah fi masiwa. Punten, ini masih nomor 2 ini. Orang yang melakukan sunnah di bulan Ramadan pahalanya sama dengan seperti dia melakukan yang wajib. Orang yang melakukan ibadah wajib di bulan Ramadan sama dengan dia melakukan 70 kali yang wajib. Diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dalam kitabnya Syu'bul Iman nomor 3455. Iya. Di Imam Baihaqi dengan menyatakan seperti itu, dan bukan hanya sekedar itu aja. Allahu Akbar, man taqarraba bi khislatin kana, atau man taqarraba bi khislatin lil khair kana kaman adda fariidhah. Maknanya yang melakukan sekecil apapun perbuatan baik itu pahalanya seperti pahala yang wajib. Senyum sunnah, tapi pahalanya seperti pahala wajib di bulan Ramadan, di luar itu tidak. Sedekah seperti pahala yang wajib, itu pahala dibegitukan oleh Allah, bentuk sayang Allah apa bukan? Iya. Saya tambah lagi hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masyaallah, lihat, kullu amal ibni adam lah, setiap amal anak Adam itu ada hitungannya. Iya, sedikit haus. Iya. Bismillah, punten saya minum sendiri. Silakan minum dulu kalau ada yang minuman. Nggak enak tadi. Iya, tiba-tiba klak gitu ada yang sini, makanya cepat diminum. Iya. Tahu lagi di samping saya, masyaallah. Tahu aja ini yang tahu. Saya kalau udah lihat tahu kerpek-kerpek. Iya. Ataupun lihat namanya apa? Jadi makanan ini apa tuh namanya? Ikan peda. Oh, udah mantap itu, masyaallah. Luar biasa. Kembali lagi. Tinggalkan tahu, tinggalkan peda. Iya. Bismillah. Ada satu hadis lagi, lihat, dengan mengatakan setiap amal soleh apa? Pegang baik-baik, itu ada amalannya terhitung. Kecuali saum. Saum ini innahu li, kata Allah, wa ana ajzi bihi. Pahala saum ini aku yang akan membereskannya. Saya akan tegaskan, Bunda, lihat. Malaikat aja tidak tahu pahala saum kita berapa. Tapi saya ingin mencoba untuk mudah memahamkan kita. Kadang-kadang kita untuk disederhanakan pemahamannya seperti apa. Punten, kalau ibu nabung di bank manapun, insya Allah ibu kapanpun bisa melihat saldo. Bisa gak? Oh, saldonya. Subhanallah. Punten. Kalau nabung di akhirat, ibu tahu gak saldonya berapa? Tidak tahu kan? Tidak tahu. Tapi insya Allah diingat. Ketika ibu sudah nyumbang 10 juta ke masjid. Begitu 2 hari lewat, masjid yang dapat 10 juta dari saya. Setelah 3 tahun lewat, ini kan yang saya pernah nyumbang 10 juta ini. Setelah punya anak nomor 1, udah diajak bicara, "Nak, mama udah nyumbang 10 juta sini." Subhanallah. Udah punya cucu, tahu enggak kakek sama nenek dulu 10 juta di sini. Masih diingat kan? Masih diingat. Tapi ada beberapa hal yang kita tidak ingat. Yang memang hanya Allah yang tahu kapan dibukanya, dibukanya kelak di akhirat. Contoh lagi, punten, seperti apa? Bayangkan saja Bunda dulu lagi kecil, kita lagi SD. Kalau saya nih, samalah dengan Bunda juga. Orang tua tuh ngasih tabungan yang dari tanah-tanahan itu. Kadang-kadang dari ayam jago, kadang kambing-kambingan. Pernah punya kan? Masya Allah, iya, celengan ayam. Itu setiap mau sekolah ditabungin 200, 50, kadang-kadang 25, 100. Seperti jadi kalau dulu saya masih ingat tuh nabung itu, bukan nabung, setiap ke sekolah lagi SD saya tuh 50 rupiah. Sama ibu juga, SD tuh 50 rupiah. Jadi saya taruh 25. Kalau enggak saya taruh semuanya. Tapi nanti di sekolah malak gitu. Iya. enggak malak. Jualan. Masya Allah, senang sekali. Ya jualan, kalau ada, kan ada kawan-kawan yang jualan kan. Nah, kita bantuin jualan, kita dapat nanti dapatnya makanan apa saja. Nah, masukin tabungin. Enggak usah repot-repot, sebulan aja masukin ke situ. Tahu enggak berapa duit itu di situ? Enggak tahu kan? Kapan taunya? Kalau dibuka. Kalau dipecahin, biasanya dipecahin kapan? Lebaran baru dipecahin. Subhanallah, begitu dibuka, wah, duitnya luar biasa, receh di puluh. Tapi tetap aja ada yang jahil. Punten, saya ini jahil, kakak saya juga jahil ke saya. Jadi kan ditabung tuh, kadang-kadang kita masukin apa aja ke tabungannya dia. Masukin kertas kosong, masukin apa ring-ringan itu yang dari besi itu, masukin. Punten. Begitu dibuka, loh, kapan saya masukin ini? Ada korek api, ada pasirnya, ada apanya, itu yang jahil-jahil orang-orangnya. Tetap yang berharga itu apa? Uang. Walaupun semuanya masuk di dalam celengan tersebut. Punten, masuk dalam saum Ramadan. Tapi kalau Ramadannya masih maksiat, persis ibu memasukkan hal-hal yang tidak berharga di celengan itu. Saya dipahami Bunda ya. Maka dengan mengatakan la haula wala quwata illa billah, dengan mengatakan berapa banyak di antara umatku, kata Rasulullah, yang saumnya itu hanya menahan haus dan lapar dan dahaga saja. Karena apa? Saum-saum maksiat jalan. Memang memasukkan ke dalam celengan, tapi yang dimasukkan bukan duit. Persis seperti udah kebakar duluan. Masukin penuh di situ tapi enggak ada isinya. Begitu kelak kita tahu yang pertama kali dihisab salat kan? Tapi pernah tahu apa yang terakhir dihisab? Para ulama yang terakhir dihisab itu saum. Saum. Selesai semuanya dihisab, hanya satu andalan kita, hanya tinggal tunggu saumnya ya. Lihat tabungan saumnya. Brek, dipecahkan. Masya Allah, ternyata saum saya ini bagus banget. Kepilih, luar biasa. Begitu dibuka hasilnya berapa? Berarti punten. Yang namanya tabungan celengan yang ada di tanah tadi, kita aja sendiri gak tahu. Tapi kita tahu kapan ketika dibuka. Malaikat saja gak tahu pahala saum kita berapa. Yakinkan itu, malaikat gak tahu pahala saum kita berapa. Malaikat tidak tahu, yang tahu siapa? Allah. Kita kapan taunya? Nanti di akhirat. Maka ada satu kalimat, lisoimi farhatani. Pernah dengar itu? Untuk orang yang saum itu memiliki apa? Dua kebahagiaan. Pertama, bahagia ketika berbuka di bulan Ramadan. Ketika maghrib senang gak kira-kira? Ada gak ibu yang maghrib susah? Ada gak? Allah akbar, Allah. Maghrib lagi. Saya pengen masih puasa ini. Ada gak yang begitu? Gak ada. Justru maghribnya itu ditunggu dari mulai subuh. Begitu selesai sholat subuh, mah maghrib masih lama ya mah. Subhanallah. Bahkan ibu-ibu begitu habis sholat subuh ngeliatnya, ya masih lama maghribnya. Subhanallah, tunggu. Begitu asar bahagia. Begitu maghrib bahagia gak? Bahagia. Farha yang pertama itu. Farha yang kedua apa? Ketika buka tabungannya. Ketika inda liqa'i rabbih. Ya kan? Ketika berjumpa dengan Allah. Ketika jumpa dengan Allah apa? Bahwa tabungan itu kalau puasanya sukses. Tapi kalau puasanya tidak sukses, boro-boro bahagia, nyesel. Nyesel bunda, waduh ternyata tabungannya hancur, kenapa? Saya salah masukin. Ya itu dia, siapa yang salah? Kitanya mungkin, saum-saum ribah-ribah. Saum-saum maksiat-maksiat, saum-saum mata-mata. Mata maksudnya gerak, telinga jalan. Maka punten, ketika saum, stop segala-galanya. Ya baghiyasyar, ya baghiyasyar, aksir. Subhanallah. Jadi dengan mengatakan kata-kata yang harus kita pahami, lihat, perbaiki, bahwa pahala saum ini hanya Allah yang tahu. Bagi orang yang soleh, pahalanya berlipat ganda, kelak diketahui di mana? Di akhirat. Itu bentuk sayang Allah apa bukan? Sayang Allah itu dikatakan rahmah, cinta kasih sayang Allah. Pertanyaan saya, dari mulai kapan Allah menyayangi, melipat gandakan pahala di bulan Ramadan? Dari mulai kapan? Awal sampai akhir. Berarti rahmat Allah itu bukan 1 sampai 10 saja. Kadang-kadang orang awaluhu rahmah, Ramadan itu 10 pertamanya rahmat. Bukan, 10 pertama dari awal sampai akhir rahmat. Bisa dipahami ya. Wa awsatuh maghfirah, kata maghfirah pun nanti kita lihat bukan awal sampai akhir. Tapi ya, bukan 11 sampai 20, tapi awal sampai akhir. Yang serang sudah kejawab. Etko minan nar, awal sampai akhir. Selanjutnya apa lagi? Yang kedua, bahwa rahmat itu dari awal sampai akhir. Masya Allah. Iya. Maka punten saya katakan, kalau dikatakan maghfiratuz dzunub, apa? Sudah jelas di hadis yang tadi juga dengan matman suama Ramadhana imanan wahtisaban ghufirullahu ma taqaddama min dzanbi, Allah ampuni dosa-dosanya. Sama, jadi pengampunan dosa pun bukan dari tengah bulan, tapi gimana? Dari awal sampai akhir. Subhanallah. Jadi bunda dengan matan, jadi apa yang harus saya lakukan di bulan Ramadan ini? Pertama, punten, yakinkan kalau di bulan Ramadan itu surga meminta kepada Allah agar Allah menyebut nama-nama hamba-hambanya sebagai penghuni surga. Dan di bulan Ramadan juga Allah memilih nama-nama kita, siapa yang pantas untuk dijadikan ahli surga. Maka berlakulah sebaik-baiknya di bulan Ramadan ini. Siapa tahu malam-malam Ramadan Allah menyebut nama kita. Masya Allah. Utaqa minan nar. Yang kedua, dengan mengatakan, waduh, ternyata bukan hanya sekedar itu. Apa tanda nomor dua ini? Ternyata Allah memberikan curahan kasih sayangnya sampai pahala dilipat gandakannya di bulan Ramadan. Sampai pahala saumnya ini pun hanya Allah yang tahu. Kelak di akhirat dibukanya, itu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Plus lagi dengan mengatakan bahwa ternyata maghfirah dari Allah itu bertubi-tubi ketika bulan Ramadan, diberikan semuanya dengan matan maghfiratul dzunub. Subhanallah, maghfiratul dzunub. Saya lanjutkan, Bunda. Lalu yang paling enak bulan Ramadan yang contoh dilakukan Rasulullah, ada doa enggak ya yang biasa Rasulullah lakukan di bulan Ramadan? Di samping istighfar, di samping sholawat, doa Rasulullah yang selalu diucapkan di bulan Ramadan yang ibu bapak sudah hafal semuanya. Kadang-kadang antara taraweh dan taraweh suka dibacakan. Allahumma innaka afuun karim. Lanjutkan. Tuhibbul afwa fa'afu anna atau fa'afu anni. Ibu hafal doa ini? Coba-coba bareng-bareng, coba pengen tahu saja. Saya lihat mulutnya masing-masing, jangan-jangan au-au-au begitu aja. Coba-coba bagaimana? Allahumma, atau dikatakan si gimana? Allahumma innaka afuun karim, tuhibbul afwa fa'afu anna. Kalau fa'afu anni apa bedanya? Fa'afu anni ampuni aku, fa'afu anna ampuni kami. Begitu ya. Subhanallah. Kadang-kadang kalau di sini Papua Ani, kalau di sana Papua Ana, oh sesat itu. Astagfirullah. Enggak itu. Ada di tempat kami itu kan ada satu orang astagfirullahalazim. Begitu kan? Satunya lagi bilang nastaghfirullahalazim. Wah, sesat itu pakai nastag. Yang benarnya astag. Jangan diikutin. Subhanallah, padahal kalau astagfirullah aku minta ampun, kalau nastag itu kami minta ampun, hanya beda dikit saja langsung sesat. Lagi musim sekarang ini, subhanallah. Jadi terkadang harus tahu dalam bahasanya seperti apa, seperti apa. Iya, punten-punten saya katakan tadi dengan mengatakan Allahumma innaka afuun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ini bekal untuk Ramadan. Lihat Bunda, apa Allahumma innaka afuun karim? Jawabannya Allahumma innaka afuun karim. Tahu afu? Apa artinya afu? Afu itu artinya apa? Punten, apa? Kalau maghfirah? Iya, nah ini nih, ini penting nih. Iya. Rasulullah tidak mengatakan Allahumma innaka ghafur tuhibbul maghfiratu faghfirli. Tidak begitu. Allahumma ka innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni, pakai kata-kata afu, tidak pakai kata-kata al-ghafur. Apa bedanya ghafur sama al-afu? Saya pernah bahas lah, tapi bahasan saya setahun yang lalu. Wajar kalau lupa. Iya. Karena saya juga lupa. Tapi barusan ingat lagi. Subhanallah. Jadi enggak jadi lupa. Afu sama ghafur apa? Kalau ghafur Allah ampuni. Lihat-lihat Bunda. Contohnya mudah-mudahan ibu bisa memahaminya. Bismillah. Lihat. Kalau misalnya ibu melakukan kesalahan, ya. Melakukan kesalahan misalnya dosa. Dosa pertama misalnya apa? Tidak sholat misalnya dengan mengatakan tarkus sholat, ya. Ini dosa pertama tidak sholat. Satu, dua lagi. Dosanya ini adalah misalnya tarkus shaum ataupun dikatakan tarkus syam, ya, meninggalkan puasa. Ini dosa ibu nih misalnya yang pada Allah, Allah Subhanahu wa taala. Ketiga lagi, misalnya dosanya adalah mengatakan tarkus zakat, ya, meninggalkan zakat. Misalnya Bunda ini. Ini dosa-dosa ibu nih. Dosa ada. Begitu ibu mengatakan Allahumma ighfirli, Allahumma innaka tawwabur rahim, tub alayya, minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala, minta diampuni, diampuni. Allah langsung katakan dengan mengatakan, ditulis di sini dengan mengatakan punten diampuni. Di sini tulis diampuni. Di sini tulis diampuni. Tapi masih ada catatannya. Jadi begitu ibu nanti buka catatan, waduh, enggak sholat, diampuni. Waduh, enggak zakat, diampuni. Gitu tuh, ya. Waduh, enggak saum Ramadan banyak banget ini waktu haid itu berapa hari? Tahun kemarin. Dilihat, diampuni. Itu diampuni. Bisa dipahami ya? Tanpa membuang catatan ini. Itu diampuni. Tapi kalau yang namanya al-afu, nah, al-afu ini adalah dalam bahasa Arab affaturriyah. Affaturriyah, misalnya begini. Ada gembala yang sedang berjalan di padang pasir. Ada jejaknya enggak? Begitu ada angin, maka jejak itu hilang. Maka jejak itu hilang. Kalau jejak itu sudah hilang, ada nampak lagi nggak jejak itu? Nah, kalau Allah mengampuni dosa, itu adalah Allah mengampuni, makna Allahul Ghafur. Allah mengampuni tanpa membuang catatan ini, hanya dikasih di sirinya diampuni. Dikasih diampuni, dikasih diampuni. Bisa dipahami enggak ya? Tapi ka Allahumma ka in Allahumma innaka afuwun, ya Allah sesungguhnya Engkau yang Maha menghapus dosa. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa, sangat suka menghapus dosa. Fa'fu anni, hapuslah dosaku. Jadi nanti begitu dikasih lembaran, sudah enggak nampak tulisan ini. Bisa dipahami enggak ya? Enggak nampak. Jadi begitu dilihat, ibu bapak, enggak ada saya ninggalin sholat ini. Padahal saya berapa kali ninggalin sholat ya? Enggak ada. Kenapa? Karena Allah Al-Afu yang telah menghapus dosanya. Jadi kalau Ghafur yang mengampuni dosa, kalau Afu yang menghapus dosa. Ibu mau diampuni apa mau dihapus? Oh, baru tahu sekarang. Mau hapus, subhanallah. Kalau sudah dihapus, pasti diampuni. Kalau diampuni, belum tentu dihapus. Tapi di embel-embelnya diampuni. Diampuni. Ini untuk pengetahuan ibu agar lebih jelas. Makna ghafur, makna afu, makna tawab. Tahu taubat? Kalau taubat artinya apa? Taubat itu kembali ke jalan benar. Contoh, tadinya ibu ini soleh. Soleh. Atau solehah. Punten, iya. Soleh atau solehah. Setelah itu di sini adalah maksiat. Punten. Nah, lihat. Ini orang soleh, satu saat maksiat. Pernah gak berbuat maksiat? Ibu sadar terhadap maksiatnya, lalu balik ke sini, itu namanya taubat. Balik menjadi soleh itu taubat. Iya. Lalu maksiatnya, apakah mau dihapus, apa mau diampuni? Bisa dipahami ya? Maka dengan mengatakan kalimatnya, asa rabbukum ayyukaffir ankum sayyiatikum, itu kalimatnya. Mudah-mudahan ada juga yang yukaffir ankum sayyiatikum, maknanya adalah di punten di bukan dihapus tapi apa? Punten di apa? Di ditulisan dengan mengatakan taubat. Maksudnya apa? Telah kembali ke jalan yang benar dan telah menyesal terhadap apa yang telah dilakukannya dan berjanji untuk tidak kembali lagi. Ini sudah balik di sini. Sementara ini adalah minta kepada Allah apakah diampuni atau dihapus. Masya Allah. Jadi punten, Rasulullah SAW ketika bulan Ramadan lebih suka mendoakan Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kalau ibu hafal doanya mulai hari ini, mungkin masih ada beberapa hari lagi. Beberapa hari lagi kan untuk berdoa, untuk hafalkan itu kan, hafalkan. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni. Selalu seperti itu. Iya. Jadi hari ini saya bisa menyampaikan 3 poin. Masalah surganya, masalah apa tadi lagi? Maghfirah dan rahmatnya. Selanjutnya apa lagi? Doa yang biasa dilakukan Rasulullah SAW dengan doa Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kadang-kadang ketika tarawih suka ada enggak itu? Allahumma innaka afuwun karim. Itu kan? Tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma shalli ala Muhammad. Gitu kan? Setelah itu mau tarawih lagi itu. Iya, kadang-kadang begitu. Ada tuh rame gitu. Kadang-kadang ada yang nanya sama saya. Maki hukumnya yang maling. Saya bilang, maling-maling apa? Maling-maling. Kenapa maling-maling? Dia bilang dengan mengatakan, iya itu kan ada yang maling. Oh ternyata apa? Mempermainkan sholawat. Astagfirullah. Saya katakan tidak boleh. Iya, tidak boleh. Jadi mengatakan ketika Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Langsung saja Allahumma salli alaihi wa sallim tasliman katsira. Silahkan seperti itu baru laksanakan sholat. Tapi kalau gak pakai itu juga gak apa-apa. Iya, setelah tarawih, antara tarawih, berdiri silahkan. Belum lagi kita insya Allah satu kesempatan yang akan datang ingin melihat fikih daripada Ramadan yang lainnya apa. Jadi hari ini pertama masalah apa tadi? Surga. Kedua maghfirah, punten. Maghfirah dan tadi apa? Itqominan nar. Ataupun punten, masalah surga termasuk itqominan nar. Yang kedua adalah apa tadi? Rahmat. Iya, rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiganya adalah doa Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika setiap hari di bulan Ramadan doanya seperti itu. Silakan ada yang bertanya? Mangga. Kalau ada yang bertanya silakan. Mangga silakan. Assalamualaikum Silakan, silakan. Ada mic? Iya, silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Alhamdulillah sangat bermanfaat nih pencerahannya. Hanya sedikit saya ingin bertanya masalah pengampunan pada malam Lailatul Qadar. Bukan berarti ingin hitung-hitungannya, Bi. Tapi saya ingin tahu pengampunan dari Allah itu maka berdasarkan amal ibadah pada saat bulan Ramadan saja atau bisa digabungkan dengan yang sebelum-sebelumnya. Pertama itu, kedua, bagaimana durasi atau lamanya pengampunan itu, Bi? Maksudnya dalam arti itu kan kita tercatat masuk ke dalam surga pada malam itu, kita dicatat sama Allah. Lalu sampai kapankah itu bisa bertahan? Apakah setelah kita melakukan dosa-dosa lagi lalu itu dihapus? Itu secara secara khusus yang hari ini, Bi. Lalu kan ada 7 orang yang tidak akan dihisab pada hari kiamat itu, Bi. Salah satunya adalah orang yang meneteskan air mata pada saat sendirian gitu. Nah itu juga kalau digabungkan dengan pertanyaan saya yang tadi, sampai kapan itu, Bi? Karena kan manusia ini tidak luput daripada khilaf dan salah gitu, Bi. Jadi saya ingin tahu dan bagaimana, apakah dengan adanya kita pengampunan itu Allah akan menjamin kita untuk membatasi atau menghindarkan dari dosa-dosa. Wa iyyaka khairal jazaa' wa iyyaka khairal jazaa'. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak yang pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ingin mengambil yang terakhir dulu ya, karena agak panjangnya, bahwa dengan mengatakan apabila di malam Lailatul Qadar lalu kita memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah ampuni ya, Allah ampuni. Bahkan subhanallah, ketika dipilih kita menjadi ahli jannah, masyaallah. Pilih ahli jannah, sampai kapan ini? Karena setelah Ramadan mungkin kita apalagi berbuat maksiat lagi, mungkin berbuat maksiat lagi. Tapi pegang baik-baik. Saya akan mengatakan satu hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada pujian Ahlul Badar. Ahlul Badar itu orang yang ikut dalam perang Badar. Rasulullah mengatakan, "Wahai Ahlul Badar, if'alu ma syi'tum." Wahai Ahlul Badar, sekarang terserah kamu berbuat apa saja karena kalian itu sudah pasti ahli surga. Rasulullah bilang begitu. Iya, dengan mengatakan Ahlul Badar, kamu mau melakukan apapun terserah. Iya, karena apa? Karena Allah sudah mencatat nama-nama Anda untuk jadi ahli surga. Bisa dipahami ini ya? Rasulullah mengatakan begitu. Punten-punten. Walaupun ada jaminan dari Rasulullah, pasti kalau Rasulullah itu dari Allah Subhanahu wa taala jaminan untuk ahli surga. Ada enggak ahli Badar yang maksiat? Tidak. Jawaban kita dengan mengatakan maksiat yang tidak ditobati tidak ada. Tapi maksiat melakukan taubat. Taubat, taubat. Jadi dengan menyebutkan Ahlul Badar saja ketika Allah sampaikan dengan menyebutkan wahai Ahlul Badar, if'alu ma syi'tum, terserah kamu mau melakukan apa karena engkau telah dijanjikan oleh Allah untuk menjadi ahli surga. Jaminan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahlul Badar ada yang melakukan keliru, ada. Siapa misalnya Mistih? Ya, ada Mistih yang Mistih bin Abi Mistih yang ikut dalam perang Badar. Yang termakan oleh perkataan orang munafik, yang mana punten termakan, menyebarkan, ikut menyebarkan tentang Aisyah berzina dengan Sofwan bin Mu'attil saat itu. Tapi dia taubat, selesai. Jadi istilahnya, apakah orang yang sudah dapat Lailatul Qadar, punten saya katakan, yang sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin enggak dosa lagi? Mungkin. Tapi dia dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk cepat sadar. Cepat untuk balik kepada Allah dan cepat beristighfar. Kayaknya punten, yang namanya kesalahan itu hanya untuk orang-orang jahat saja, tidak orang soleh juga mungkin berbuat salah, mungkin gak? Mungkin ya, bukan maksum kita ini seolah-olah mengatakan oh kalau kiai mah, kalau ustad mah, kalau itu mah gak boleh salah. Salah, iya. Tapi punten-punten, yang tidak boleh itu adalah berbuat salah tidak ditaubati. Iya. Jadi kalau mengatakan, kan kita ini misalnya nih, Masya Allah amin ya Rabbal Alamin, disebut oleh Allah, nama kita ini sebagai ahli surga, dibebaskan dari api neraka, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai kapan? Karena apa? Karena kita mungkin bisa berbuat dosa, sampai akhir hayat kita, kita menjadi ahli sorga kalau Allah sudah menyebut nama kita sebagai ahli sorga. Terus bagaimana kita dengan kesalahan yang dimilikinya? Allah akan lindungi kita dengan hubbut taubah, cinta taubat. Salah satunya adalah orang itu selalu beristighfar. Itu salah satunya. Orang itu selalu berzikir. Itu salah satunya. Kenapa? Karena dengan zikir itu adalah vitamin, tameng, perisai untuk tidak masuknya godaan setan kiri kanan kita. Subhanallah. Itu yang luar biasa. Jadi hiasi dengan zikir. Kalau sudah terbiasa dengan zikir, wah iyalah, setiap bulan Ramadan kan kita madrasah. Apa coba setiap bulan Ramadan? Apa yang kita lakukan? Setiap bulan Ramadan kita lakukan apa? Tahajudnya iya, witirnya iya, baca Qurannya iya, sholat sebelum apa? Sebelum subuhnya iya. Coba biasakan. Bukan itu tameng semuanya. Jadi Allah berikan rasa suka untuk beristighfar dan taubat. Pegang baik-baik hal yang terindah ini. Pegang satu gitu ya. Selanjutnya untuk pertanyaan keduanya tadi apa tadi? Yang pertama tuh apa tadi? Ada yang ingat? Hah? Iya, iya. Salah satunya dengan mata, kalau misalnya dia menangis seperti bahwa dibebaskan dari mana-mana, dari kesulitan tentang di alam mahsyar itu nanti ya. Sab'atun yudzillahu ma fi dhilli yauma la dhilla illa dhillu. Dibebaskan kelak di alam mahsyar dan tidak ada kesulitan baginya ketika dia menangis. Sampai kapan tangisan itu? Insyaallah kalau itu bukan hanya sekali. Mentang-mentang alhamdulillah saya udah nangis kayak gini, wah ahli surga nih. Baru sekali aja pendek banget. Subhanallah, kalau para sahabat tiap hari nangisnya, kita pun tiap hari nangisnya, bagusnya. Tapi susah banget ya air mata ya. Susah banget air mata tuh mau keluar itu. Makanya Rasulullah mengatakan ainan ataupun dumu'an, artinya apa? Dua air mata ataupun ainan, dua mata yang tidak mungkin disentuh oleh api neraka. Pertama, mata yang selalu menangis karena takut oleh Allah. Itu dia. Yang kedua, mata yang selalu melek karena di jalan Allah. Coba ada enggak mata yang selalu melek di jalan Allah? Ada kan? Tahajud, qiyamul lail, itu haram untuk disentuh oleh api neraka tubuhnya. Juga mata ini pun adalah mata yang diharamkan untuk tersentuh oleh api neraka seluruh tubuhnya, karena matanya selalu menangis tengah malam. Sekarang saya tanya, ibu pernah enggak nangis tengah malam karena takut oleh Allah? Oh, saya mah pernah, alhamdulillah kalau pernah. Oh, berarti dong surga tangisannya udah kayak Rasulullah dong, karena patokannya Rasulullah. Rasulullah nangisnya seperti apa? Kagulaya ilma. Kalau Rasulullah tengah malam nangis, itu tangisan gitu. Coba anak kecil kalau nangis, mau berhentinya susah enggak tuh? Udah berhenti cuma masih ada seperti itu. Nah, ibu pernah enggak malam-malam nangis gitu tuh? Itu dia, sering lagi banyak utang tuh suara. Sering itu pas lagi suaminya enggak balik-balik. Sering itu, subhanallah. Tapi tangisan yang luar biasa. Kalau suka, masya Allah, luar biasa. Iya, tangisan. Yang kedua apa? Mata yang selalu melek. Karena apa? Karena takut. Ataupun karena tahajud, karena duha, karena ngaji. Subhanallah, seperti itu. Allahu Akbar. Ini kan ibu melek matanya kan? Kalau sekarang ada di atas kasur, insya Allah tidur. Iya, apalagi malamnya kurang tidur. Tapi bisa melek begini, karena apa? Itu mata yang selalu terjaga, karena di jalan Allah. Kita di jalan Allah bukan sekarang, jalan Allah. Jadi dengan mengatakan ada dua mata yang akan membebaskan dari api neraka, mata yang selalu mengalir air matanya karena takut oleh Allah, mata yang selalu melek karena zikir kepada Allah. Waduh, bahagia. Makanya gara-gara mata menjadi ahli sorga. Masya Allah, mata kita ini mau menjadi ahli sorga apa enggak kira-kira? Dan bukan hanya matanya, seluruh tubuhnya gara-gara mata. Tapi ingat, gara-gara mata juga jadi ahli neraka. Karena semua musibah, masalah, kadang-kadang apa dan apa mula-mulanya dari apa? Mata. Mencuri karena ngelihat apa tuh? Itu bagus tuh, curi mata tuh. Subhanallah, mata itu paling bahaya. Maka dikatakan ghadzul basar, jaga pandangan. Seperti itu. Iya. Syukran, Allah ibarifi. Ada lagi? Setengah lagi. Satu orang lagi bertanya, mangga. Ada kesempatan, mangga, silakan. Waalaikumsalam. Iya, jazakillah khair. Dalam riwayat disampaikan oleh Ibnu Abbas bahwa bahkan beliau berpendapat kalau Lailatul Qadar itu asyara awakhir bulan Ramadan. Nanti ada pembahasan khusus insyaallah, biasanya di Rumil juga ada salat berjamaah bersama, nanti witi apa? Tarawih bersama ya, Mbak ya? Iya, insyaallah nanti di sini. Iya, biasanya ada di situ ada pembahasan-pembahasan tentang masalah itu, tapi untuk singkatnya saya sampaikan untuk Bunda, melalui hadis Rasulullah SAW dan tanda-tandanya disampaikan. Di antaranya adalah malam itu angin entah kemana, awan juga entah kemana, tapi di langit itu bersih dan terang. Masya Allah. Iya, di langit itu bersih dan terang. Terus apa? Sunyinya lain, nikmat sekali. Terus apa lagi? Yang paling mudah, matahari terbitnya di pagi hari, di pagi hari itu pun tentu putih, nggak agak kekuning-kuningan. Jadi tidak ada kuningnya itu tidak ada. Jadi matahari begitu terbit apa? Putih. Putih atau apa namanya? Seperti lampu LED begitu ya. Kan ada lampu yang agak kuning, ini lampu LED putih gitu. Itulah yang ada. Dan cara menyebarnya itu tidak panas, adem. Jadi naik matahari itu adem. Ibu tahu kenapa adem mataharinya dan putih ketika matahari naik putih, kenapa? Ada apa? Iya, karena semalam malaikat pada turun ke bumi. Begitu matahari terbit, malaikat lagi pada naik ke atas. Maka terhalang dengan sinar malaikat, putih semuanya. Subhanallah, luar biasa ini. Luar biasa. Jadi itulah yang beberapa rahasia yang ada dalam Lailatul Qadar itu, kenapa matahari begitu, kenapa begini. Jadi subhanallah, semoga di dalam Lailatul Qadar ini ataupun di Ramadan ini benar-benar kita bisa memanfaatkan sebaik-baiknya. Karena kita tidak tahu apakah Ramadan yang akan datang kita masih hidup di sini atau tidak. Tapi yang jelas saya sampaikan, hati-hati hal-hal yang membuat mubah. Kalau ada yang jauh lebih baik untuk dilakukan, itu yang diambil. Yang paling baik di bulan Ramadan itu, sampai yang namanya Imam Syafi'i, kalau bulan Ramadan semua pelajaran ditutup. Fikih tidak ada, hadis tidak ada, semua tidak ada. Khusus bulan Ramadan itu adalah qiraatul Quran dan tafsir Quran. Itulah bulan Ramadan. Kenapa? Ini adalah bulan nuzulul Quran, kata Imam Syafi'i. Quran harus dibaca. Iya, karena ini nuzulul Quran. Itulah disampaikan, masya Allah, luar biasa. Dan bulan Ramadan itu bulan pilihan di mana Quran diturunkan di sana, Kenapa itu adalah bulan nuzul? Semoga kita bisa membahagiakan diri kita dengan membaca Al-Quran. Minimal kita bisa khatam Quran di bulan Ramadan ini, walaupun hanya setahun sekali kita khatam. Subhanallah, Ramadan. Tapi kalau bisa setiap waktu kita membaca Quran, walaupun dalam sehari beberapa lembar yang kita baca. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ada manfaatnya, insya Allah. Batas terakhir untuk yang ingin berpartisipasi sunatan masal itu mungkin Kamis depan kali, Mbak Vera ya. Iya, jadi terakhir Kamis depan dikumpulkannya. Kalau itu karena apa? Biar cepat dikumpulkannya, gitu ya. Itu yang terakhir. Iya, itu Kamis depan terakhir. Nanti kita akan mengadakan sunatan masal tanggal 17. Iya, tanggal 17 insya Allah akan mengadakan sunatan masal. Dan biasa di tempat sana kalau ada yang mengontrol, ngontrollah ke sana. Iya. Jadi kalau seandainya lebih banyak dana, ya kita akan lebih banyak santunan buat mereka, insya Allah. Itu saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan insya Allah kehadiran kita majur si Allah subhanahu wa ta'ala. Kamis yang akan datang, jika Allah pertemukan kita kembali, insya Allah dalam pelajaran tafsir. Dalam pelajaran tafsir yang telah kita tinggalkan beberapa lama. Iya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ada manfaatnya. Kapan itu? Selama Ramadan. Oh, selama Ramadan masih ada pengajian? Iya, nih, ya. Sebelum Abi datang, saya sempat tanya. Kira-kira, biasanya kan kita kalau libur itu, libur sekolah, libur juga ngaji nih. Terus, tapi karena libur kali ini kan kita overlap sama Ramadan juga. Nah, jadi tadi ada yang bilang, maksudnya ada yang ibu juga masih masukkan, mungkin kalau Abi tidak keberatan untuk kajian Kamis Abi, tetap berjalan nih sampai Abi yang nanti kasih tahu misalnya Abi mau cuti atau mau pulang. Insya Allah nanti Kamis untuk bulan Ramadan kita mulai, dan pelajarannya khusus di tafsir aja berarti ya. Iya, kita untuk nah, tapi nanti kalau memang ada halangan-halangan nanti saya kasih tahu nanti insya Allah. Tapi untuk sementara ini hari Kamis insya Allah mudah-mudahan bisa istiqomah untuk melakukan pelajaran di sini. Dan kalau mau lebih apa waktunya, mau diawalkan apa diakhirkan, terserah, nanti kita akan lihat. Kita akan bisa hubungan terus dengan broadcast yang ada. Siapapun yang mau hadir silahkan, satu orang dua orang pun tetap kita akan adakan pengajian di hari Kamis ini insya Allah. Iya, karena untuk membahas tentang masalah apa, kadang-kadang orang rugi begitu bulan Ramadan malah libur. Padahal itu pahalanya yang diapakan? dibesarkan. Kadang-kadang orang Abi Maki ini pengajian penutupan sebelum Ramadan. Aduh, sayang sekali Ramadan lah ditutup. Justru Ramadan terus diapa? Diangkatkan. Seperti itu. Ya, insyaallah di hari Kamis nanti kita kejumpa lagi dan kita akan tetap dalam pelajaran tafsir insyaallah, dan mudah-mudahan nanti dengan pelajaran kita ini semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi saya sampaikan, jazakumullah khair ala husni istimaikum, lakum minni al-hubbu wa du'a, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika, walhamdulillahi rabbil alamin.